وصلاة وسلاما على مبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله الطاهرين وأصحابه الأكرمين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Walhamdulillah pada malam hari ini, malam ke-12 dari bulan Syaban 1439 Hijriah atau bertepatan dengan 27 April 2018 Masehi, Allah Subhanahu wa taala memudahkan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala di dalam As-Sahih. Ya walhamdulillah, pada pertemuan terakhir kita telah menyelesaikan pembacaan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berasal dari riwayat Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, yang menceritakan tentang rombongan Al-Ashad Abdul Qais ketika bertemu dengan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwasanya dalam periwayatan ini kita akan membagi syarah atau penjelasan makna-makna hadis menjadi dua pembahasan. Yang alhamdulillah pembahasan yang pertama telah kita selesaikan, yaitu tatkala rombongan Al-Ashad Abdul Qais meminta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk diberikan pilihan-pilihan atau perkara-perkara yang mereka akan menyampaikan perihal tersebut ke kaum mereka ketika kembali ke daerah Ar-Rabi'ah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar mereka melakukan 4 perkara dan melarang mereka untuk melakukan 4 perkara pula, yaitu diperintahkan untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak melakukan kesyirikan kepadanya, menunaikan salat, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan memberikan 1/5 dari harta rampasan perang. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang mereka dari membuat minuman keras, al-intibadh, yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yang mana al-intibadh ini dilakukan dengan menggunakan 4 wadah. Yang pertama adalah ad-dubba, yaitu yang berasal dari kulit labu. Yang kedua al-hantam, yang berupa kendi. Wal-muzaffat, batang dari pohon kurma. Begitu pula an-naqir, bejana atau wadah yang di bagian bawahnya terdapat batu-batu kerikil. Dan di dalam riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ditanya oleh rombongan Abdul Qais tersebut tentang definisi an-naqir. Maka an-naqir yang dimaksudkan di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini tatkala ditafsirkan sendiri oleh Nabi alaihi salatu wasallam, jid'un tangqurunahu, sebuah batang pohon kurma yang kalian lubangi, fatakdzifuna fihi minal qut'ai minal qutai'a, fatakdzifuna fihi minal qutai'a, kemudian kalian isi bahagian batang dari pohon kurma yang telah dilubangi tersebut dengan beberapa butir minat tamar, beberapa butir kurma, kemudian diisi dengan air. Maka 4 tempat ini yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka pada malam hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan yang kedua, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menafsirkan secara langsung apa yang dimaksud dengan an-naqir, kemudian dijelaskan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, thumma yasubbuna fihi minal ma', setelah ada butiran-butiran kurma di dalam wadah atau tempat tersebut, kalian memasukkan air ke dalamnya, hatta idza sakana ghulyanuhu syaribtumuhu, kemudian setelah hilang buih-buih yang ada pada reaksi ketika kurma dicampur dengan air, artinya minuman tersebut sudah menjadi minuman yang memabukkan, maka kalian minum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta inna ahadakum au inna ahadahum, salah satu dari kalian atau salah satu dari mereka yang meminum air tersebut, la yadribu ibna ammihi bisayf, memungkinkan untuk melukai keponakannya sendiri dengan pedang yang dia miliki, karena sudah hilang akalnya, ghaba aqluhu, ketika mengkonsumsi, meminum air tersebut. Apa yang berkaitan dengan hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi hafizahullah wa ra'ah, dari apa yang berkaitan dengan pembahasan alma, air yang dituangkan ke dalam wadah atau tempat tersebut. Maka air yang aslinya memiliki hukum halal untuk dikonsumsi, untuk diminum, ketika air tersebut sudah menjadi sesuatu yang memabukkan, mengakibatkan as-sukran, walaupun hukum asalnya adalah air yang halal, boleh untuk diminum sebanyak apapun, akan tetapi ketika sudah bercampur dengan butiran-butiran kurma seperti yang ada dalam riwayat ini, yang menyebabkan as-sukran, mabuknya seorang yang meminum air tersebut, maka berubahlah hukum yang aslinya halal menjadi sesuatu yang haram. Maka yang berkaitan dengan hal ini adalah al-illah, sebabnya. Kalau dia memabukkan, walaupun hukum asalnya air tersebut adalah air yang halal, ketika dia sudah mendapati reaksi digabungkan dengan kurma, atau digabungkan dengan kismis, atau digabungkan dengan anggur dan yang seterusnya, dicampur air yang halal tersebut yang kemudian bisa memabukkan, maka akan menjadi sesuatu yang haram, langsung berubah dia dari hukum asalnya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, atau di dalam riwayat ini disebutkan sebelumnya, qala Sa'idun, Sa'id berkata, yang dimaksudkan dengan Sa'id di dalam riwayat tersebut ketika menyebutkan qala Sa'id au qala min at-tamr thumma yasubbu thumma yasubbuna fihi al-ma atau min al-ma. Sa'id yang dimaksudkan di dalam riwayat tersebut adalah Sa'id ibnu Abi Arabah, Sa'id ibnu Abi Arubah, dan lafaz yang ternukil yaitu lafaz au di dalam riwayat ini menunjukkan asyakku minar rawi, keraguan-raguan ketika sang perawi yaitu Sa'id ibnu Abi Arubah meriwayatkan apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kutai'a ataukah at-tamr, maksudnya adalah satu yaitu beberapa butiran kurma. Kemudian dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat ini, ketika kalian sudah meminum hal tersebut atau air tersebut, sangat mungkin untuk bisa melukai keponakannya sendiri. Berkata al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ma'nahu, maknanya adalah idza syariba hadza syarab sakira, jika seseorang meminum air yang telah dicampurkan tersebut, maka dia akan mabuk. Falam yabqa lahu aqlun, ini batasan ketika mabuk itu didefinisikan di dalam syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa definisinya? Apakah sekedar mual, muntah-muntah, itu yang disebut dengan mabuk, as-sukran? Bukan. Yang dimaksud dengan mabuk di sini, di dalam syariat Nabi SAW, seperti yang dijelaskan oleh al-imam Nawawi alaihi rahmatullah, falam yabqalahu aqlun. Akalnya sudah hilang. Dia sudah tidak bisa mengetahui kondisi sekitar. Ini definisi atau ta'rif dari as-sukran. Maka, seperti yang telah kita singgung pada pertemuan yang lalu, sesuatu yang mengandung alkohol belum tentu memabukkan, seperti yang kita sebutkan kemarin, nasi, tape, dan semisalnya seperti durian atau yang selainnya dari buah-buah yang mengandung kandungan alkohol di dalamnya. Maka yang menjadi syahid adalah ketika akal seseorang sudah hilang. Maka ini batasan apakah dia disebut sebagai seorang yang mabuk ataukah tidak. Wahaja bihi syarr, dan dia sangat ingin melakukan kejelekan. Karena yang namanya kemaksiatan akan melahirkan kemaksiatan yang lainnya. Ketika dia sudah mabuk, akalnya hilang, pedang ada di hadapannya, yang ingin dia lakukan adalah membunuh, walaupun di hadapannya orang yang dia sayangi, keponakannya sendiri, darah dagingnya sendiri. Maka itu semua tidak menghalangi dia untuk melakukan kemaksiatan yang berikutnya. Kemudian kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, fayadribu ibna ammihi alladhi huwa indahu min ahabbi ahbabih. Sangat mungkin dia untuk melukai atau bahkan membunuh keponakannya sendiri yang ada di hadapannya, padahal keponakannya itu adalah orang yang dicintai oleh dia. Wa hadhihi mafsadatun azimah. Maka inilah kemudaratan, dampak negatif terbesar ketika seseorang meminum minuman yang memabukkan. Wa nabbaha biha ala ma siwaha minal mafasid. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam sebenarnya telah mentanbih, telah memperingatkan umat ini sekian banyak dampak negatif dari minuman-minuman keras atau minuman-minuman yang memabukkan tersebut. Maka hal ini adalah sesuatu yang sangat ma'ruf sebenarnya di tengah-tengah bangsa Arab ketika mereka mengkonsumsi sebuah air yang sudah dicampur oleh beberapa butir kurma, kismis, anggur, dan yang semisalnya untuk memaniskan minuman tersebut. Akan tetapi ketika kelewatan masanya, mungkin yang harusnya didiamkan selama 24 jam, bisa sampai 3 hari 3 malam dan yang seterusnya, maka ini akan bisa menjadi minuman yang memudaratkan dirinya sendiri. Kemudian kata Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dalam riwayat ini menukilkan perkataan Ar-Rawi, qala, beliau mengatakan, wa fil qaumi rajulun. Ini Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu yang mengatakannya. Pada rombongan Al-Asyaj Abdul Qais tersebut terdapat satu orang, asabathu jirahah, yang dia mengalami luka. Dijelaskan oleh Al-Imam Al-Khatib Al-Baghdadi alaihi rahmatullah bahwasanya nama dari orang yang terluka tersebut adalah Jahm ibn Kutham. Jahmun ibn Kutham. Al-Khatib Al-Baghdadi meriwayatkan di dalam As-Siyanah halaman ke-155 bahwasanya, atau Al-Imam Ibn Salah alaihi rahmatullah di dalam As-Siyanah halaman ke-155 mengatakan, Jahm Ibn Kutham, qaf bi dhammiha wa atha muthallathah dan al-mim. Dijelaskan bahwasanya luka yang ada pada Jahm Ibn Kutham terdapat di bahagian betisnya, fisaqihi. Jadi betisnya mengalami luka dan disembunyikan oleh Jahm Ibn Kutham di hadapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh beliau, qala, ini Jahm bin Kutham, aku mengatakan, kuntu akhba'uha, aku menyembunyikan luka ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Haya'an min Rasulillah. Karena aku malu di hadapan Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau ketahuan luka. Kenapa luka ini? Ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebabnya. Karena beliau sallallahu alaihi wasallam seperti yang telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu adalah seorang yang sangat mu'tani, memiliki perhatian yang lebih terhadap sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang berada di sekitar beliau. Beliau sallallahu alaihi wasallam bukan orang yang cuek, bukan orang yang acuh tak acuh, apa keadaan sekitar yang terjadi biarlah terjadi. Tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai sahabat ini, Jahm Ibn Kutham, menyembunyikan luka yang ada di bahagian betisnya. Kenapa? Khawatir ditanya oleh Nabi SAW, kenapa luka ini? Wahai Jahm, wahai Jahm Ibn Kutham, kenapa luka sampai seperti ini betismu? Dia malu, karena sebab dari lukanya itu adalah dia meminum minuman an-nakir tadi. Minum minuman yang memabukkan, yang berasal dari air yang dicampur dengan beberapa butir kurma, dan pedang yang ada di hadapan dia ingin dia tebas atau ingin dia serang kepada keponakannya, akan tetapi keponakannya tersebut melawan. Akhirnya Jahm Ibn Kutham lah yang mengalami luka di bahagian betisnya. Maka untuk tidak menceritakan hal tersebut kepada Nabi SAW, karena ini telah diharamkan oleh Rasul SAW ketika rombongan Abdul Qais datang menemui beliau di kota Al-Madinah. Aku melarang kalian dari 4 perkara, yaitu minuman-minuman yang diharamkan tadi. Salah satunya adalah an-naqir, yaitu minuman yang memabukkan yang berasal dari kurma yang dicampur dengan air, yang didiamkan beberapa saat sehingga bisa menyebabkan hilangnya akal seseorang yang meminumnya. Apa kata Jahm Ibn Kutham? Haya'an min Rasulillah. Aku malu kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fakultu fa fima. Kemudian dalam riwayat tersebut Jahm Ibn Kutham mengatakan fa fima nashrabu ya Rasulullah. Kalau kita dilarang untuk meminum dari 4 wadah ini, ini adalah tempat-tempat atau wadah-wadah yang ma'ruf di tengah-tengah mereka, khususnya bangsa Arab, khususnya lagi bangsa Abdul Qais, yang mereka mudah untuk meminum dari batang pohon kurma yang sudah dilobangi, kemudian kulit labu seperti yang telah kita jelaskan pula, kemudian bejana yang di bawahnya diisi kerikil, kendi-kendi yang terbuat dari tanah liat yang telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu juga. Maka ketika Rasulullah SAW melarang untuk kita, walaupun telah kita jelaskan ini adalah larangan yang mansukh, yang sudah terhapus, Jahm Ibn Kutham mengatakan, kalau kita dilarang untuk minum dari 4 tempat ini wahai Rasulullah, 4 tempat yang ma'ruf, mudah untuk kita dapati, fafi mana syrob, dari apa kita minum, dari tempat apa, dari wadah apa yang engkau izinkan wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fi asqiyatil adam, kalian boleh meminum yang berasal dari asqiyatil adam. Al asqiyah dijelaskan oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi hafizahullah wa ra'ah bil fathi, dengan harakat fathah. Al asqiyah jam'u siqa'in bil kasri, jamak dari siqa. Siqa ini mufradnya al-asqiyah dengan kasrah. Apa maknanya? Jildun minas sakhlati idza ajda'a. Jildun minas sakhlati idza ajda'a. Yaitu sebuah kulit yang berasal dari as-sakhlah. As-sakhlah ini adalah anak dari hewan ternak, kambing atau domba. Jadi kulitnya idza ajda'a, yakni jika kulitnya sudah disamak. Jadi anak dari domba atau kambing tersebut disembelih, kemudian kulitnya dimanfaatkan untuk dijadikan wadah untuk menampung air ataukah susu untuk mereka konsumsi. Yakunu lil ma'i wal labani. Yakunu lil ma'i wal labani. Bisa untuk menampung air, bisa juga untuk menampung susu. Maka ini yang diizinkan oleh Nabi SAW ketika dilarang dari kendi, dilarang minum dari pohon kurma yang sudah dilobangi, bejana yang diisi kerikil, dan yang seterusnya. Maka Nabi SAW memberikan sebuah solusi untuk Bani Abdul Qais. Kalian boleh meminum dari jildun, dari yang berbahan dasar dari kulit. Jadi kulit tersebut sudah disamak, didesain sedemikian rupa untuk bisa dijadikan sebagai penampung air. Ini makna dari al-asqiyah. Wa ammal adam, makna dari al-adam, kata Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi, fa bi fathi al-hamzah, dengan fathahnya al-hamzah wal-dal, dan fathahnya huruf ad-dal. Wa huwa, makna dari al-adam adalah al-jildu alladhi qad tamma dibaghuhu. Al-jildu alladhi qad tamma dibaghuhu, yaitu kulit juga yang sudah sempurna penyamakannya. Jadi sudah disamak, sudah bersih, sudah bisa dipakai untuk dikonsumsi, ditampung air, kemudian diminum seperti biasa. Maka inilah yang diberikan solusi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-jildu al-madbugh, yaitu kulit yang sudah disamak, dibuat dalam bentuk botol atau yang semisalnya dan diisi air ataukah susu. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, allati yulathu ala afwahiha, yang bahagian atasnya nanti ditutup. Karena kita akan masuk ke dalam adab untuk seseorang biasa menutup minumannya, terlebih ketika di malam hari bermalam ketika tidur, dia memiliki botol yang ada di sisinya. Itu biasanya adab yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah untuk ditutup. Maka di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan allati yulathu ala afwahiha, yang bahagian dari bagian atas dari kulit yang sudah dibentuk menjadi botol atau untuk minuman tersebut ditutup bagian atasnya. Ini dua persyaratan yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh rombongan Abdul Qais, dari apa kita bisa meminum kalau empat tempat tersebut sudah engkau larang wahai Rasulullah. Apa makna yulathu? Dijelaskan oleh Al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, ay yurbat wa yulaffu ba'duha ala ba'd. Yurbat, diikat, atau yulaf, atau dikelilingi, ba'duha ala ba'd. Jadi kulit tersebut yang sudah dibentuk tadi dikelilingi, diikat, bahagian atasnya ditutup agar tidak bisa kemasukan penyakit, debu, bakteri dan yang semisalnya. Nanti insyaallah taala akan datang pada penjelasan riwayat yang berikutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dengan lafadz al-amr, wa alaikum bil muka atau bil muka dengan al-waw setelah hamzah, wa alaikum bil muka. Nanti muka ini akan kita jelaskan biidznillah taala pada tempatnya. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah mengatakan, wa amma qawluhu yulathu ala afwahiha, makna dari ditutup bahagian atasnya yaitu kulit tersebut tadi, fabidhammi al-muthannah min tahtin wa takhfifil lam wa akhirihi tha'un muthallathah kadza dabatna yulath, seperti yang kita ketahui bersama, wa kadza huwa fi aktsaril usul, kata beliau, dan ini yang terdapat pada asal riwayah, inti atau sumber dari riwayat-riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi asli al-hafidh Abi Ammar atau Abi Amir al-Abdari, dan di dalam asal periwayatan dari al-hafidh Abi Ammar al-Abdari dengan huruf ta, tulathu, bukan yulathu, bukan dengan al-ya tapi dengan at-ta, itu pada asal riwayat dari al-hafidh Abi Amir al-Abdari bil muthanna fawqun. Naam. Kemudian dijelaskan oleh Al-Imam Iyad rahimahullahu taala, wa inna ma haddahum ala syarabi fi aniyatil adam wa hiya al-asqiyah wal muka al-madhkur fil ahadith al-akhir. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan mereka untuk minum dari tempat yang berasal dari kulit yang sudah disamak tersebut? Kenapa? Alasannya kata Al-Imam Iyad alaihi rahmatullah, li'annaha lariqatun juludiha, li'annaha lariqatun juludiha, karena kulit itu sudah menjadi sesuatu yang lembut, bisa menyerap air. Jadi di tengah bangsa Arab kita telah mengetahui mereka memiliki, hanya memiliki dua musim, musim panas yang ekstrim sekali panasnya, begitu pula musim dingin yang ekstrim sekali dinginnya. Maka ketika air atau susu ditampung di tempat yang berasal dari kulit, wadah yang dibuat dari kulit yang telah disamak, kulit kambing atau domba, maka ketika di cuaca yang sangat panas, air yang sudah di dalam tersebut akan menjadi dingin. Ya, tidak dingin seperti kulkas, akan tapi sudah bisa untuk dikonsumsi. Begitu pula sebaliknya, ketika berada di musim yang dingin, maka kulit ini fleksibel istilahnya, bisa memanaskan, bisa pula mendinginkan sesuatu yang ada di dalamnya. La yumkin ayyatimma fiha fasadul ashribah, dan yang berasal dari kulit ini, tempat minuman yang berasal dari kulit ini pula, kata beliau, sangat jarang yang bisa membuat minuman di dalamnya itu basi. Jadi dia terjaga, tetap segar, airnya tetap segar, kemudian susunya pun tetap segar. Jarang yang ada basinya ketika ditempatkan di tempat tersebut. Wa takhmiruha hatta tansyaq. Begitu juga jarang tempat yang berasal dari kulit tersebut menjadikan apa yang di dalamnya berubah menjadi sesuatu yang memabukkan. Air yang mungkin bisa menjadikan seorang mabuk. Wa yudharu fiha bi khilafi ghairiha minal awani. Berbeda dengan tempat-tempat lainnya selain yang berasal dari kulit tersebut. Mungkin cepat basinya susu di situ. Kemudian ketika panas dia akan menjadi sangat panas. Di cuaca yang ekstrim, dingin juga seperti itu, akan memudaratkan yang meminum atau yang mengkonsumsi minuman-minuman tersebut. Fakanat aminu min hadha, atau fakanat amanu min hadha. Maka dari sisi inilah Nabi SAW memberikan al-hath wal-hadh, anjuran kepada rombongan Abdul Qais ketika mereka bertanya, lantas dari apa kita meminum? Dari wadah apa kita minum, hai Rasulullah? Maka beliau menganjurkan dari wadah yang berasal dari kulit domba atau kambing yang telah disamak. Kemudian mereka mengatakan lagi, bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ardana kathiratul jirdhan. Wahai Rasulullah, ketika disebutkan solusi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalian harus meminum atau disarankan untuk meminum dari kulit, wadah yang berasal dari kulit kambing atau domba. Inna ardana kathiratu al-jirdhan. Sekaligus di sini saya mengoreksi terjemahan yang saya sebutkan pada pertemuan terakhir. Al-jirdhan dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kadza dabatnah bikasril jim wa iskanir ra. Al-jirdhan wa bidzalil mu'jamah. Jam'u jurdhin, jama' dari jurdhin. Apa itu jurdhin? Kata beliau, al-jirdhu naw'un minal fa'ri. Naw'un minal fa'ri, salah satu jenis dari tikus. Jadi bukan binatang buas. Saya terjemahkan pada pertemuan terakhir bahwasanya mereka mengeluh, inna ardhana kathiratul jirdhan, bahwasanya desa kami, yaitu desa Rabi'ah, banyak binatang buasnya yang memakan kambing-kambing. Sulit untuk mereka mencari kambing yang halal untuk dijadikan bahan dasar dari wadah minuman mereka. Maka di sini saya mengoreksi, al-jirdhan seperti yang dijelaskan oleh ulama al-lughah, atau secara khusus di sini al-imam an-nawawi alaihi rahmatullah, makna dari al-jurdhu atau al-juradhu adalah naw'un minal fa'ri, sejenis tikus. Berkata al-imam al-jauhari, demikian maknanya. Begitu pula Imam Az-Zubaydi, ahlul lughah nahwi ma'ruf, di dalam Mukhtasar al-Ain, kata beliau, makna dari al-jirdhan adalah al-dhakaru minal fa'ri. Karena al-fa'r atau tikus itu juga dua jenis kelaminnya, ada yang betina, ada yang jantan. Maka al-jirdhan, kata beliau, al-dhakaru minal fa'ri, tikus yang jantannya. Wa atlaqa jama'atun min asy-syurrah al-hadits annahu al-fa'r, dan sebagian para ulama al-muhaddithin mengitlakkan bahwasanya makna dari al-jirdhan adalah tikus secara umum, mau jantan, mau betina, mau kecil, mau besar, semuanya disebut dengan al-jirdhan, sehingga al-jirdhan ini adalah muradif sinonim dari al-fa'ru. Maka mereka mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, di desa kami banyak sekali tikus. Dijelaskan oleh mereka, wala tabqa biha asqiyatul adam, sulit bagi kami untuk mendapatkan kulit, karena kulit tersebut jika bukan dari sesuatu yang halal, misalkan dari bangkai kambing atau yang seterusnya, maka terjadi khilaf, perselisihan yang masyhur di kalangan para ulama yang telah antum ketahui bersama. Maka di sini mereka mengatakan, wala tabqa biha asqiyatul adam, karena banyaknya tikus di kampung kami, di desa kami ini, sulit untuk mencari kulit-kulit yang nantinya kulit tersebut kita buat untuk wadah minuman. Ai, kata Syekh Muhammad Ali Adam, likaunil jirdhani ta'kuluha. Karena kulit-kulit tersebut yang mungkin sedang disamak, sedang dijemur, dan yang seterusnya dimakan oleh tikus. Sehingga mereka baru mau membuat minuman, baru membuat tempat atau wadah minuman sudah enggak ada, sudah hilang. Dijadikan bahan makanan untuk al-jirdhan ataukah tikus yang ada di desa Robi'ah tersebut. Jadi sulit mereka mendapatkan kulit untuk dijadikan sebagai wadah. Maka ketika mereka mengeluh seperti ini, yang biasanya ketika ada keluhan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau akan memberikan rukhsah. Beliau sallallahu alaihi wasallam akan memberikan keringanan. Ini kebiasaan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi berbeda pada keluhan dari kaum Abdul Qais dalam riwayat ini. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan keluhan ini? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Sa'id al-Khudri, wa in akalat hal jirdan, sampai 3 kali, wa in akalat hal jirdan, wa in akalat hal jirdan, walaupun kulit-kulit tersebut sulit kalian dapatkan, banyak dimakan oleh tikus-tikus. 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kalian sulit mendapatkan kulit-kulit tersebut, dimakan oleh tikus, walaupun kalian sulit mendapatkan kulit-kulit tersebut yang dimakan oleh tikus. 3 kali Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengulanginya, artinya tidak memberikan rukhsah sama sekali kepada mereka, tidak memberikan uzur sama sekali oleh mereka atau kepada mereka, karena hal ini merupakan sebuah solusi yang kita jelaskan tadi, hikmah yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena amannya wadah tersebut, yaitu kulit ketika menampung air atau susu tidak mudah basi dan yang seterusnya, berbeda dengan tempat-tempat atau wadah-wadah yang diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini syahidnya kenapa Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap memberikan perintah kepada mereka dan tidak memberikan rukhsah keringanan sama sekali, walaupun dimakan oleh tikus-tikus, walaupun dimakan oleh tikus-tikus sebanyak 3 kali diulangi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka selesai keluhan rombongan Abdul Qais kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat ini. Setelahnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu meriwayatkan, waqala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam li Ashaj Abdul Qais, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan kepada pimpinan dari rombongan Abdul Qais yaitu Al-Ashaj, inna fika la khoslatain, sesungguhnya padamu wahai Ashaj terdapat dua sifat, yuhibbuhum Allah, yang kedua-duanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, al-hilm wal ana, yaitu sikap tenang dan tidak terburu-buru. Seperti yang telah kita jelaskan, nama yang masyhur dan terjadi khilaf tentunya di tengah-tengah para ahl muarrikhin, ahli sejarah, siapa nama Al-Ashaj Abdul Qais, yang mana nama beliau adalah yang sahih Al-Munzir Ibnu A'id Al-Asari, dan di sana terdapat pendapat-pendapat lain yang khilaf seperti ini, yang kita anggap remeh terkadang khilaf nama dari Abu Hurairah. Ada yang mengatakan Abdurrahman Musakhar Ad-Dawsi dan itulah pendapat yang rajih. Ada lagi yang mengatakan Abdullah dan yang seterusnya. Begitu pula khilaf yang terjadi di sebahagian nama-nama sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam seperti Abu Malik Al-Asy'ari. Ada yang mengatakan nama beliau Al-Harith Ibnu Al-Harith. Ada yang mengatakan nama beliau Al-Harith Ibnu Asim. Yang terkadang khilafat seperti ini kita anggap biasa. Kita tidak menelaah kepada sisi yang lain, yaitu sisi yang seharusnya kita sebagai thalabatul ilm tidak melewatinya, yaitu menunjukkan bahwasanya apa yang ada di sisi mereka, para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah sikap yang penuh dengan ketawaduan. Mereka orang-orang yang bukan suka tampil. Mereka bukan orang-orang yang suka dengan syuhrah, ketenaran, terkenal. Namanya fulan ibnu fulan. Di setiap kesempatan mengenalkan, saya fulan ibnu fulan. Saya fulan ibnu fulan. Bahkan sebahagian di tempat kita di Indonesia ini khususnya bangga dengan gelar doktornya. Di setiap munasabat, di setiap kesempatan dia berbicara, maka dia mengenalkan, nama saya adalah Doktor Fulan Ibnu Fulan. Berbeda dengan keadaan sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, sampai ulama al-muarrikhin, ahli sejarah khilaf, saking enggak dikenalnya mereka. Abu Malik Al-Asy'ari, ada yang mengatakan Al-Harith Ibnu Al-Harith, ada yang Ibn Asim. Begitu pula Al-Ashaj Abdul Qais, khilaf masyhur di kalangan para ulama sejarah. Yang rajih, yang sahih, seperti yang diisyaratkan oleh para imam, begitu pula al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwasanya nama beliau adalah Al-Munzir Ibnu A'id. Hanya menjadi syahid yang harus kita tekankan di sini, bagaimana kondisi sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum adalah orang-orang yang penuh dengan ketawaduan. Mereka bukan orang-orang yang suka tampil, mereka bukan orang-orang yang suka memamerkan diri-diri mereka. Wallahu a'lamu bissawab. Alhamdulillah kita telah selesai dalam riwayat ini. Yang insyaallah taala riwayat yang berikutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam masih menjelaskan tentang empat jenis wadah yang diharamkan oleh Rasul oleh beliau sallallahu alaihi wasallam kepada rombongan Abdul Qais, dan nantinya insyaallah taala akan ada tambahan faedah ketika beliau secara tegas alaihi salatu wasallam memerintahkan wa alaikum bil muka, wajib atas kalian minum dari wadah yang disebut dengan al-muka. Insyaallah taala akan kita sebutkan pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ada satu pertanyaan untuk menutup majelis malam hari ini. Pertanyaan yang datang pada pekan yang lalu sebenarnya cuma tidak sempat terjawab karena waktu yang mepet. Bismillah, ana baru hijrah dan ana ingin mengganti puasa Ramadan, namun ana lupa berapa jumlah puasa yang ana tinggalkan. Mohon penjelasannya. Semoga si penanya masih hadir di majelis kali ini. Jazakallahu khairan. Amin wa iyyakum. Ketika kita lupa tentang bilangan yang harus kita ganti dari utang puasa kita, maka yang wajib seperti yang dijelaskan oleh A'immah, Asy-Syaikh Al-Utsaimin, Asy-Syaikh Ibnu Baz dan selain mereka berdua, kita harus membangun di atas ghalabatul dhon. Apa persangkaan terbesar kita? Dalam satu bulan mungkin kita memiliki persangkaan adalah puasa satu atau dua hari. Berarti kita memiliki utang 28 hari. Maka 28 hari itulah yang kita bayar. Sepertinya seminggu saya puasa atau dua minggu saya puasa, berarti dua minggu sisanya itulah hutang. Maka kembali kepada ghalabatul dhon, perkiraan yang paling mendekati keyakinan. Kalau lupa sama sekali, bayar 30 hari. Tapi sepertinya tidak, 2-3 hari saya pernah puasa, berarti bayar 27 atau 26 hari sesuai dengan apa yang kita yakini dan yang keluar dari ghalabatul dhon, yaitu kemungkinan besar dari apa yang telah kita lakukan puasa-puasa tersebut. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.